Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang sejati yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian terlepas salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan Tarawih kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah rahimanallahu iyyakum, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Dalam keseharian kita sebagai hamba Allah SWT, sering terucap kalimat-kalimat yang mengalir begitu saja di lisan kita. Bahkan sebagian kalimat tersebut diucapkan oleh orang mukmin bahkan kafir, padahal kalau kalimat tersebut digali makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka makna tersebut akan sangat syarat kandungannya. Sering kita dengar orang mengatakan alhamdulillah, atau dia mengucapkan insyaallah. Ini mungkin yang paling sering. Bahkan tidak cuma mukmin, kafir sekalipun mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillah, insyaallah. Yang mukminnya ditambah lagi dengan bismillah. Dengan kadang-kadang mengucapkan subhanallah, kadang-kadang ditambah dengan Allahu Akbar, kadang-kadang dengan la ilaha illallah, kadang-kadang astaghfirullah. Dari sekian kalimat yang kita sebutkan tadi, itu ada kata yaitu lafzul jalalah, nama Allah SWT yang paling mulia, Allah, mulai dari alhamdulillah. Segala puji, segala kemuliaan, segala keagungan milik Allah. Insyaallah, yang artinya apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila dikehendaki oleh Allah. Subhanallah, Maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala dari segenap sifat-sifat keburukan dan sifat-sifat yang tercela. Bismillah, dengan nama Allah kami minta dimudahkan untuk melakukan berbagai macam jenis aktivitas. Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. La ilaha illallah, tiada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, dengan zatnya, dengan kekuasaannya, dengan derajatnya dan kemuliaannya dibandingkan dengan makhluk, serta dengan kebesaran, kekuasaan dan kerajaannya. Kalimat-kalimat yang mengalir di dalam di lisan kita dalam kesehariannya itu sebenarnya kalimat yang apabila digali, apabila dikaji, maka dia tidak cukup. Samudra di lautan sebagai tintanya, dikarenakan betapa agung kata atau kalimat yang terkandung di dalamnya, terutama yang ada pada labdul jalalah Allah SWT. Allah, Allah, Allah, Bismillah, Allah Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allah Akbar, InsyaAllah, Astaghfirullah, dan selanjutnya yang ada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka diriwayatkan dari Ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahanul Quran, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didoakan secara khusus untuk menguasai ilmu Al-Quran, terutama ilmu tafsir, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma faqhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih tentang agama, orang yang alim tentang ilmu Islam, dan jadikanlah dia orang yang alim tentang ilmu tafsir, ilmu tafsir Al-Quran. Beliau berkata, Allah Dhul uluhiyya wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, labdul jalala Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah makna yang dikandung meliputi dua makna yang pokok. Yang dari dua makna pokok itu akan tersirat makna yang tiada terbatas. Dua makna pokoknya itu dia katakan dhul uluhiyah, zat yang berhak untuk diserahkan kepadanya segenap peribadahan. Wal ubudiyah, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajmain, sekaligus zat yang para hambanya menyerahkan peribadahan hanya kepadanya saja. Satu sisi yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Sisi yang lain, kewajiban hamba untuk menyerahkan peribadahan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari dua makna yang terkandung dalam Labdul Jalalah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki uluhiyah, memiliki sifat uluhiyah yang patut diserahkan kepadanya peribadahan segenap jenis-jenis peribadahan, ini menunjukkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak diserahkan kepadanya peribadahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang sifat-sifat tersebut mengharuskan untuk diibadahi. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dzululuhiyah yang berhak disembah, itu tidak mungkin zat yang berhak disembah tidak mencipta. Tidak mungkin zat yang berhak untuk diibadahi tidak memiliki kasih sayang. Buat apa kita menyerahkan peribadahan sementara zat yang diibadahi sama sekali tidak memiliki rasa kasih sayang? Buat apa kita serahkan peribadahan sementara zat yang kita ibadahi tidak memiliki ilmu, tidak tahu keadaan kita, tidak tahu lahir dan batin kita, tidak layak diserahkan kepadanya peribadahan? Tidak mungkin seorang menyerahkan peribadahan, menyerahkan penghambaan kepada zat tersebut kalau zat tersebut tidak mencipta kita. Sekaligus tidak mungkin kalau seorang hamba menyerahkan peribadahan kalau zat tersebut yang kita serahkan kepadanya peribadahan tidak memiliki sifat al-qayyumiyah, bahwasanya dia Allah zat yang berdiri sendiri, ada dengan sendirinya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya mengatur segala hajat kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi semua sifat-sifat yang sempurna ada dalam Labdul Jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu insyaallah, ya, tatkala seorang mengatakan insyaallah dengan izin Allah yang maha mengetahui, yang maha memiliki hikmah, yang maha pengasih, yang maha pencipta, yang maha pengampun, yang maha berkuasa, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, dan seterusnya. Tiada bertepi. Yang kita ketahui sedikit, yang tidak ketahui lebih banyak lagi daripada itu. Jadi tatkala seorang mengucapkan insyaallah, apalagi tatkala seorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, apanya? Sisi apa Allah SWT berhak dipuji? Dari semua sisi. Zatnya, keperkasaannya, luasnya. Innallah bikulli syai'in muhit. Allah SWT meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Allah sebutkan nanti di hari kiamat, was-samawati matwiyatun biyamini. 7 lapis langit itu Allah lipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 lapis langit. Padahal di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, bahwasanya perbandingan antara langit pertama dengan langit kedua bagaikan gelang dilemparkan ke padang pasir. Demikian juga yang kedua dibanding yang ketiga keempat. Ternyata yang demikian itu bagaikan pasir, ya, bagaikan pasir di tangan orang dewasa. Begitu luasnya Allah SWT. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar dengan zat-Nya, dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, dengan kerajaannya, dengan semua sisi-sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Ini dari sini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak diserahkan kepadanya peribadahan segala macam jenis peribadahan. Segala macam jenis peribadahan. Bahkan tidak ada satupun yang berhak untuk mendapatkan yang seperti itu. Sujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diserahkan kepada para malaikat, bahkan tidak diserahkan kepada makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah SWT berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sujud kepada matahari atau kepada bulan, tapi sujudlah kepada Zat yang menciptakan keduanya kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu tiba dari Syam, kemudian sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu kalau hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartu mar'atan an tasjuda li zaujiha." Kalau sekiranya aku bolehkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya yang paling berhak aku perintahkan untuk dia sujud adalah seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya, tapi itu pun tidak boleh. Dikarenakan betapa besar hak suami terhadap istri. Ya, semua peribadahan yang lahir maupun yang batin tidak diserahkan kepada kecuali kepada Zat yang memiliki uluhiyah. Ya. Maka yang selainnya tidak berhak untuk diserahkan kepadanya. Tidak berhak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf, Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia. Ya. Makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf, "Kullu amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa masinasu in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi ya'lamun." Ya. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku Muhammad tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wala dharran. Aku tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diriku sendiri, juga aku tidak sanggup menolak kemadaratan dari diriku sendiri." Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya untuk mengikrarkan seperti itu. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku Muhammad mengerti perkara yang gaib, perkara yang gaib, perkara yang terjadi esok hari atau yang akan datang, kalau aku tahu, lastaktartu minal khair wa mamassanasu, niscaya aku telah perbanyak perkara-perkara kebajikan dan tidak akan memadorotkan kepadaku sedikit pun perkara keburukan. Ya, tapi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja tidak tahu perkara esok hari sebagaimana yang Allah perintahkan untuk mengikrarkan, sehingga ketika perang Uhud luka-luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, patah giginya, retak giginya, ya, sobek pipinya, berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 sekian sahabat meninggal dunia mati syahid, paman yang tercinta dibelah, dimutilasi, di jantungnya dimakan. Ya, kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara yang gaib, ma masanya su, tidak akan memadorotkan Rasulullah dan para sahabatnya sesuatu apapun. Tapi di sini Allah perintahkan Rasulnya untuk mengikrarkan perkara tersebut. Supaya apa? Supaya manusia i'tibar, mengambil pelajaran. Kalau sekiranya Rasul, makhluk yang paling mulia seperti itu adanya, apalagi yang selain Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi yang selain Rasul alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan malaikat atau dari kalangan wali-wali atau dari kalangan jin atau apalagi dari orang-orang yang tidak jelas kesalehannya. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin ya'lamun. Aku Muhammad adalah seorang pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan, Allah mengajarkan kepada Rasulnya, Rasulullah mengikrarkan kepada, menyampaikan pesan kepada umatnya agar segala perkara yang sifatnya penghambaan, peribadahan itu tidak diserahkan kecuali kepada Zat yang memiliki uluhiyah, memiliki uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua hajat hambanya, semua kebutuhan hambanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa terkecuali. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia tanpa terkecuali, wahai semua manusia, antumul fuqara' ilallah, kalian sangat amat berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua sisi, dari sisi hidayah, dari sisi agama, dari sisi duniawiya, semua sisi tanpa terkecuali. Manusia sangat amat berketergantungan sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-ghaniyul hamid, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang maha berkecukupan, yang maha terpuji. Iya sya'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah akan hilangkan semuanya manusia. Allah akan musnahkan makhluk yang namanya manusia. Kemudian Allah ganti dengan makhluk yang lain. Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, yang demikian berhak untuk diibadahi. Yang demikian berhak untuk diserahkan kepadanya segenap peribadahan. Dan sebagai kebalikannya, kalau Allah SWT yang berhak diserahkan kepadanya peribadahan, maka sebagai konsekuensinya, sebagai kelazimannya, hambanya berkewajiban untuk menyerahkan segenap peribadahan tersebut kepada Allah SWT. Ada asas hak dan kewajiban. Hak Allah untuk diibadahi. Ya, kewajiban hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, "Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah, wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah." Dialah Allah yang di langit ilah, artinya ma'bud, diibadahi, di bumi juga diibadahi. Diibadahi oleh makhluk langit dari kalangan malaikat, dan di bumi diibadahi juga dari kalangan manusia maupun jin. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala, hambanya menyerahkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing penduduk langit maupun penduduk bumi, baik dengan suka maupun dengan tidak suka, dengan rela maupun terpaksa, harus tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meleset sedikit pun dari kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tersebut secara lengkap terkandung di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utuskan, dan tidaklah kami utus sebelummu, wahai Rasul, seorang Rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah, tidak ada ma'bud kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Ya, annahu la ilaha illa ana, ini uluhiyah, zul uluhiyah, fa'budun, itu zul ubudiyah. Allah SWT satu-satunya zat yang berhak diserahkan kepadanya peribadahan, dan hambanya sudah semestinya dan sudah keseharusannya menyerahkan peribadahan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik peribadahan yang lahir maupun yang batin. Demikian juga baik dari kalangan malaikat, anbiya wal mursalin, maupun wali-wali, orang-orang saleh, maupun yang lainnya, tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun daripada peribadahan hambanya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.